بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحماني ورحمكم الله. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita rindukan setiap saat ada panggilan adzan. Setiap saat kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, masih membahas tentang kitab Siyam, kitab tentang masalah puasa. Walaupun telah lewat atau belum kita masuk pada ibadah puasa, namun sebagaimana kita ketahui bahwa puasa itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Puasa itu bisa dilakukan setiap hari Senin ataupun hari Kamis, puasa sunnah. Puasa itu juga kita bisa lakukan setiap bulannya, 3 hari sekali, di setiap bulan. Bahkan puasa itu bisa kita lakukan, yakni 2 hari sekali, sehari kita berpuasa, sehari kita berbuka. Itulah puasa Daud. Dan lain sebagainya dari ibadah puasa-puasa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ ada hukum-hukum yang harus kita ketahui, atau sunnah-sunnah yang harus kita ketahui dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga puasa yang kita lakukan benar-benar mendapatkan faedah atau manfaat di dalam menjalankan ibadah puasa yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pada pertemuan yang lalu telah membahas tentang perkara-perkara yang disunahkan di dalam ibadah puasa tersebut. Di antara sunnah yang ada di dalam ibadah puasa itu adalah wasunnatu ayyuftira ala rutubin. Disunahkan seseorang yang berpuasa itu dia berbuka dengan rutab, kurma yang masih basah, yang masih agak muda. Ini merupakan sunnah. Dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yajid, maka jika dia tidak bisa mendapati rutab karena memang di wilayah kita ini, di wilayah kita ini kebanyakannya adalah kurma yang sudah matang, yang sudah kering. Untuk rutab ini jarang karena memang tidak ada tanaman-tanaman yang ada pada wilayah kita Indonesia ini. Fa illam yajid fa ala tamar, maka jika dia tidak mendapati rutab kurma yang masih basah, maka dia berbuka dengan kurma yang sudah kering, yang sudah masak. Ini sunnah. Ketika seseorang berbuka puasa. Fa illam yajid fa ala al-ma, kalau kemudian dia juga tidak mendapati kurma kering, tidak ada persediaan di rumah kurma, maka dia berbuka dengan air, seteguk atau dua teguk air. Ini berdasarkan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Imam At-Tirmidzi wa hasanahu Al-Albani rahimahullah fil irwa. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam kitab Al-Irwa, bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ay yusalliya ala rutubatin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka sebelum menjalankan salat maghrib, beliau berbuka dengan beberapa rutab kurma yang masih basah, yang masih muda. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka. Fa illam takun rutabatun fatamarat. Kalau kemudian beliau tidak mendapati, tidak ada rutab kurma yang basah, maka beliau pun berbuka dengan kurma yang kering, kurma yang sudah matang. Fa illam takun tamarat hasa hasawatin min ma. Kalau kemudian tidak ada lagi kurma yang sudah matang tadi, kurma yang kering, maka beliau pun meneguk beberapa tegukan dari air. Berbukanya dengan beberapa tegukan dari air. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka. Maka yang memungkinkan bagi kita tentunya dalam melaksanakan sunnah ini adalah yakni berbuka dengan tamar, ya, dengan kurma yang sudah matang, karena banyak yang menjual di daerah kita ini. Mempersiapkan kurma yang sudah matang dalam rangka untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita berbuka puasa. Rahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Fauzan Habibullah beliau mengatakan fa illam yajid rutuban wala tamaran wala ma'an aftara ala ma tayassara min ta'amin wa syarabin. Kalau kemudian seseorang dia tidak bisa mendapati kurma basah atau kurma kering yang sudah matang, dan tidak pula ada air misalnya, aftara ala ma tayassar, maka dia berbuka dengan sesuatu yang mudah bagi dia. Apa yang biasa dia dapati untuk berbuka pada saat waktunya berbuka, baik dari makanan atau minuman, maka dia berbuka dengan apa yang mudah bagi dia. Mungkin biasanya minum air es misalnya dan sebagainya, atau teh dan sebagainya, yang mudah bagi dia untuk berbuka kalau memang tidak mendapati itu semuanya. Kalau dia bisa mendapati kurma yang yakni kurma yang basah tadi, maka itu lebih baik. Kalau tidak, dia pakai kurma kering kalau memang ada. Ini sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka. Kemudian saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa huna amrun yajibu tanbihu alaih. Maka di sini dalam masalah berbuka ini ada perkara yang wajib untuk diperingatkan perkara tersebut. Apa itu? Perkaranya adalah anna ba'dun nas qad yajlisu ala ma'idati iftarihi wa ta'assa wa yatruku salatal maghrib ma'al jama'ati fil masjid. Ini perkara yang perlu diperingatkan. Di mana sebagian manusia ketika masuk berbuka puasa, dia duduk di meja makan untuk berbuka, kemudian dia langsung menyantap makan malam ketika itu juga, lalu meninggalkan sholat maghrib secara berjamaah di masjid. Maka ini adalah sesuatu yang keliru. Ya, berbuka itu ala kadarnya. Seteguk air ataupun satu biji korma atau dua, tiga. Kemudian dia bergegas menuju ke masjid memenuhi panggilan untuk sholat berjamaah. Itu yang sesuai dan yang harus dia lakukan ketika dia berbuka puasa. Kenapa demikian? Fayartaki bubidalika khotoan adhiman. Maka ketika seseorang dia seperti itu dalam berbuka, berarti dia telah terkumpul padanya kesalahan yang sangat besar. Wahwa, kesalahan itu adalah ta'akhkhuru an jama'ati min masjid. Yani dia mengakhirkan, yani terlambat sholat jamaah di masjid. Gara-gara tadi, yani memenuhi, yani bukanya dengan makan malam terlebih dahulu. Nah, karena makan malam itu kan membutuhkan, yakni waktu yang lama. Apalagi kalau sholat maghrib, kebanyakan dari masjid-masjid kita itu, sebagian dari masjid itu, ketika adzan kemudian langsung komat. Apalagi kalau kemudian di masjid itu diadakan buka bersama. Nah, seringnya cepat. Nah, seringnya itu, yakni pelaksanaan sholat maghrib itu cepat sekali. Sehingga bagi kita juga demikian, harus bisa yakni mengkondisikan kapan sholat jamaah di masjid itu dimulai, maka kita pun harusnya mengakhirkan makan malamnya. Mengakhirkan makan malam sekedar untuk berbuka, mengisi yakni membatalkan atau berbuka segera yang merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Meminum seteguk air atau satu buah korma, kemudian setelah itu baru berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah maghrib, sholat sunnah, kemudian baru ketika itu dia mulai makan malam. Atau sebagian orang terkadang makan malamnya setelah sholat tarawih misalnya. Itu lebih ringan lagi ketika dia nanti menjalankan sholat tarawih. Kalau dia makan sebelum maghrib, sebelum isya, maka terkadang sholat tarawihnya keberatan kalau dipenuhi dulu sebelum isya. Ya. Tapi kalau sekedarnya, kalau memang dia lapar, ya, lapar sekali misalnya, maka dia secukupnya aja ya, untuk yakni memenuhi kebutuhan daripada apa yang dibutuhkan oleh perut kita karena kita telah seharian menjalankan ibadah puasa. Dan kita peringatkan agar supaya tidak terlalu, yakni terlalu kenyang dalam mengkonsumsi makanan ketika berbuka. Ini kesalahan yang pertama. Dia terlambat dari sholat jamaah di masjid. Wa yufawwitu ala nafsihi sawaban adzima, dan hilang atas dirinya pahala yang sangat besar. Pahala sholat berjamaah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu min salatil fadhi 70 darajah, yakni Sab'an wa isrina darajah. Yakni bahwa pahala menjalankan sholat berjamaah di masjid itu 27 derajat daripada pahala orang yang sholat sendirian. Ini dia akan kehilangan pahala yang sangat besar. Wa ya'ridu lil uqubah, dan juga dia dihadapkan pada hukuman, yakni hukuman meninggalkan sholat berjamaah, karena wajib bagi setiap laki-laki untuk menjalankan sholat berjamaah di masjid. Wal masru' lis-sha'imi ay yuftira awwalan tsumma yadhhabu lis-shalah tsumma yata'assa ba'da dzalik. Maka yang diperintahkan kepada seseorang yang berpuasa dari kaum muslimin, hendaknya dia berbuka pertama kali dengan tadi bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rutab kurma, kurma basah atau kurma kering atau seteguk air atau beberapa teguk air. Itu saja yang dilakukan. Kemudian dia pergi menjalankan sholat berjamaah, kemudian dia baru melakukan makan malam setelah itu. Ini yang diperintahkan, yang disyariatkan di dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mengawali. Ya ini termasuk yakni menyegerakan berbuka. Maksudnya berbuka itu dengan apa? Bukan menyegerakan untuk makan malam. Ini menyegerakan berbuka dengan sesuatu yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkara yang lain terkait dengan masalah berbuka ini adalah yustahabbu ayyadu'a inda iftarihi bima ahab. Disunatkan ketika dia berbuka untuk berdoa dengan sesuatu yang dia sukai. Apa yang dia inginkan ketika dia berbuka tersebut? Apa yang dia inginkan dalam kehidupan ini? Maka berdoalah ketika dia hendak berbuka tadi. Dikarenakan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa berdoa ketika yakni berbuka itu merupakan doa yang yakni didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan maturat. Akan tetapi hadis yang dibawakan di sini adalah hadis yang yakni lemah keadaannya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal lisaimi inda fitrihi da'watan maturat. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka kemudian dia berdoa, doanya adalah doa yang tidak akan ditolak. Namun ada hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa orang yang berpuasa, yakni sepanjang dia melakukan ibadah puasa itu, yakni ketika dia berdoa, maka doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Hadis yang kita maksudkan di sini, sebagaimana disebutkan tadi, bahwa untuk orang yang berpuasa ketika dia berbuka itu, yakni ketika dia berbuka kemudian dia berdoa, maka doanya tidak akan ditolak. Hadis itu dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dalam catatan kaki kita di sini disebutkan wa dha'afahu Asy-Syaikh Al-Albani fil Irwa', bahwa di sini ditaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa'. Allah Ta'ala Allah. Begitu pula doa yang sering dipanjatkan, ya, dipanjatkan oleh kaum muslimin, yakni doa yang sering kita bawakan atau sering dibawakan oleh kaum muslimin, di mana mereka mengatakan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, wa ala rizkika, dan atas rizkimu aku berbuka. Hadis ini, dalam doa hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Begitu pula hadis ini adalah kedudukannya adalah lemah. Doa mengucapkan kalimat Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Nah, sehingga seseorang ketika berdoa dalam bukanya itu, dia berdoa dengan doa-doa yang dia sukai. Tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang doa tertentu terkait dengan masalah berdoa ketika dia berbuka. Namun ada riwayat yang lain yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani Hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i di dalam Sunan Al-Kubra. Hadis ini hasan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila beliau berbuka, dia mengucapkan dhahabadduma'u wabtalatil uruku wa thabatil ajru insyaallah. Ini hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasun Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Dhahabadduma'u wabtalatil uruku wa thabatil ajru insyaallah. Telah hilang yakni dahaga, wabdalatil uruk dan urat-urat telah terbasahi, wasabatal ajru dan pahala telah ditetapkan insyaallah oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah berkehendak. Karena setiap orang yang berpuasa itu masing-masing mendapatkan pahala sesuai dengan keadaan dia ketika dia berpuasa. Bahkan sampai-sampai orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya haus dan lapar semata. Dikarenakan ketika menjalankan ibadah puasa, tidak bisa menjaga ucapannya, tidak bisa menjaga perbuatannya. Sehingga ucapan-ucapan yang dilarang dia ucapkan, perbuatan-perbuatan yang dia larang dia lakukan, sehingga puasanya tidak mendapatkan pahala sedikit pun, kecuali hanya haus dan lapar saja. Kemudian kata Syekh, wa hakadza yambagi lil muslimi ayyata'allama ahkama siyam wal iftar waqtan wa sifatan hatta yu'addiya siyamahu 'alal wajhil masru' al muwafiqi li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah seharusnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum-hukum puasa. Wal iftar, dan mengetahui bagaimana dia berbuka, waktunya dan sifatnya atau caranya bagaimana. Tadi caranya berbuka tadi dengan yakni mangkuk kurma atau seteguk air. Kalau tidak ada, yang apa yang bisa kita makan, yang mudah untuk bisa kita makan dan minum. Setelah itu baru berangkat untuk sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah baru kita makan makan malam. Sehingga dia menunaikan ibadah puasa ini sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta yakuna siyamuhu sahihan wa amaluhu maqbulan indallah. Sehingga puasa yang dia lakukan adalah puasa yang benar dan amalannya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa tidak setiap orang yang berpuasa itu akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau puasa itu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pahalanya sangat besar. Pahala ibadah puasa itu Allah subhanahu wa ta'ala yang melipat gandakannya. Berbeda dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Allah sendiri yang akan memberikan pahala dan akan melipat gandakan pahala itu sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala siapkan khusus untuk orang yang berpuasa ini babur rayyan, bab yang menuju ke jannah yang bernama babur rayyan. Untuk orang yang berpuasa tersebut. Menunjukkan tentang tingginya atau besarnya pahala ibadah puasa. Sehingga sangat yang disesalkan dan sangat disedihkan ketika kita berpuasa, kita tidak bisa yakni menunaikan sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kita tidak bisa menjaga ibadah puasa kita sehingga ibadah puasa kita ternodai dengan berbagai ucapan atau amalan-amalan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika min ahamil umur, karena yang demikian yakni ibadah puasa itu termasuk perkara yang sangat penting. Ibadah puasa yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah puasa itu menjadi benar dan amalannya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah perkara yang sangat penting. Ketika seseorang menjalankan amalan ibadah tersebut. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik. Pada diri kalian kaum muslimin ada pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu teladan yang baik. Teladan yang baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teladan yang baik di dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Teladan yang baik di dalam bermuamalah sesama kaum muslimin. Teladan yang baik di dalam berakhlak dan bermuamalah kepada tetangga dan kerabat dan tetolan dan sebagainya. Beliau adalah teladan. Teladan yang baik di dalam yakni keluarga pula. Liman kana yarjullah, teladan yang baik bagi orang yang yakni berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan orang-orang yang telah menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah sampai kepada kedudukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat Rasul radhiyallahu anhu. Mereka telah mencontoh yakni dan meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Sehingga di masa hidupnya mereka telah diberi rekomendasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam si fulan ahli jannah. Yakni sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 sahabat. Di antaranya adalah Khulafaur Rasyidin. Beliau mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ini langsung dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa mereka masih hidup. Dikarenakan mereka orang-orang yang meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh amal perbuatan mereka. Tidak keluar daripada jalan yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga secara umum Allah Subhanahu wa taala telah merindui orang-orang as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu dalam masuk Islam adalah dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Radhiyallahu anhum wa radhuan. Allah katakan Allah ayani radhiyallahu anhum, Allah merindui mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Para muhajirin, orang-orang yang berhijrah, begitu pula para ansor yang menyambut kaum muhajirin, mereka semuanya dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teladan yang baik ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang yakni hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala wal yaumal akhir dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan yakni pada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir itu adalah yang akan bermanfaat bagi seseorang adalah amalan makbulan dan ibadah yang sahihah. Amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang benar yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disertai dengan keikhlasan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan bermanfaat ketika seseorang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pembahasan tentang yakni sunnah-sunnah yang ada di dalam ibadah puasa. Kemudian bab yang selanjutnya, babun fi mufsidatis shaum. Bab perkara-perkara yang merusak ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu bisa rusak sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Sehingga seseorang tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari amalan ibadah puasa selain daripada haus dan lapar. Selain daripada haus dan lapar. Dikatakan oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah di dalam kitab Al-Mulakhasul Fikhi, kitab Busyam, beliau mengatakan lissa'imi mufsidatun yajibu alal muslimi ayya'rifaha. Bagi puasa itu ada perkara-perkara yang merusaknya, Puasa itu ada perkara-perkara yang merusaknya. Maka wajib atas setiap muslim untuk mengetahuinya. Apa? Ya, ini perkara-perkara yang bisa merusak ibadah puasa tersebut. Liyatajannabaha wa yahdharu minha. Agar supaya dia menjauhi perkara-perkara yang merusak itu dan dia berhati-hati dari perkara-perkara yang merusak tadi. Li'annaha tufdiru sha'im wa tufsidu 'alaihi siyamahu, karena perkara-perkara yang merusak itu tadi akan merusak ibadah orang yang melakukan puasa. Akan merusak ibadah orang yang melakukan puasa tadi. Wa hadhil mufdiratu minha, di antara perkara-perkara yang bisa merusak ibadah puasa itu adalah yang pertama adalah al-jima. Yakni seseorang menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Di waktu menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ini yang merusak ibadah puasa. Famata jama'a as-sha'imu batala siyamuhu. Kapan saja seorang yang berpuasa itu dia mengumpuli istrinya, maka batalah puasanya, rusaklah puasanya. Walazimahu qada'u dzalikal yauma alladzi jama'a fihi. Maka wajib bagi dia untuk mengqada' puasa pada hari itu yang dia tinggalkan, yang dia melakukan hubungan dengan istrinya. Dia wajib mengqada'nya. Wa yajibu alaihi ma'a qada'ihi al-kafarah. Bahkan di samping dia wajib mengganti di hari yang lain, dia pun wajib membayar kafarah, membayar denda daripada dia melakukan hubungan dengan istrinya di siang bulan Ramadan. Apa kafarahnya? Apa pembebas daripada yakni pembatal puasa dengan melakukan hubungan dengan istri? Waya itku rokobah. Kafarahnya itu adalah dengan memerdekakan budak. Kafarahnya berat, ya. Makanya di sini yakni kebanyakan yang banyak menimpa yakni orang-orang yang dia menikah mendekati bulan puasa. Nah, ini. Menikah mendekati bulan puasa, dan seringnya kan banyak ya, sebelum bulan puasa itu banyak pernikahan-pernikahan. Seringnya terjadi di situ. Melanggar yakni ibadah puasa tadi dengan mengumpuli istrinya di siang bulan Ramadan. Kafarahnya memerdekakan budak. Fa illam yajid ar-raqabah aw lam yajid qimataha, maka jika dia tidak mendapati budak atau tidak mendapati nilai dari budak tersebut, fa alaihi ayyasuma sahraini mutatabi'ain. Kalau tidak ada budak, maka diwajibkan bagi dia untuk melakukan ibadah puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak ada yang boleh kosong. 2 bulan berturut-turut. Sebulan saja menggeh-menggeh ya. Ini kapan selesainya? Ya, sebulan aja bulan Ramadan itu. Nunggu sebentar lagi hari raya. Lama sekali ya. Apalagi awal-awal masuk bulan puasa ya. Seakan-akan lama sekali. Nah, seakan-akan ibadah puasa itu lama sekali. Namun bagi orang-orang yang sudah usia, itu 1 bulan itu cepat sekali ya. Nah, mungkin bagi anak-anak tadi ya, yang nunggu hari raya Idul Fitri kapan, itu lama dia. Sebagaimana dulu kita pernah mengalami anak-anak, kapan sih Idul Fitrinya, itu lama sekali. Nah, ini kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh saja, banyak yang tidak mampu. Atau bahkan banyak yang tidak puasa dengan alasan pekerjaannya, yakni berat. Dengan alasan pekerjaannya, yakni butuh tenaga dan sebagainya. Lah kapan dia kalau pekerjaannya memang seperti itu? Kalau memang pekerjaan seperti itu, jika seseorang benar-benar yakni merasa berat dengan pekerjaannya, kalau dia niatkan benar-benar untuk ibadah puasa akan kuat. Nah, tentunya diatur ya. Tentunya diatur, tidak sebagaimana ketika dia bekerja di luar bulan puasa. Tentu yakni kinerjanya pun dikurangi, tidak terlalu yakni memaksakan diri, bahkan lembur seperti itu ya, karena mau menjelang puasa butuh dana yang banyak. Nah, bagi yang ingin menyediakan ini dan itu, padahal semestinya tidak. Nah, bukan itu tujuan daripada ibadah puasa itu. Nah, yang jadi motivasi yang sangat besar daripada ibadah puasa atau tujuan yang paling diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hamba-hambanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bisa menyediakan makanan-makanan yang enak ataupun bisa beli baju yang baru ataupun bisa menyediakan hidangan di tempat yakni ruang tamunya dengan sekian banyak jajan, bukan itu yang dikehendaki. Tapi bagaimana dia menjadi orang yang sabar. Dia menjadi orang yang sabar di dalam beribadah kepada Allah. Dia taat kepada Allah menjalankan perintah, dan dia taat kepada Allah untuk meninggalkan larangan-larangan. Sebagaimana ketika dia menjalankan ibadah puasa. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran, karenanya sabarnya orang yang dalam ibadah puasa itu diberi pahala sebagaimana pahala orang yang bersabar. Karena beratnya menjalankan ibadah puasa tersebut. Kembali kepada tadi, permasalahan tadi, bahwa orang yang melakukan yakni jima ataupun mengumpuli istrinya di bulan Ramadan, di siang dari bulan Ramadan itu, dia harus membayar kafaroh, di samping dia harus mengkontuk puasanya di waktu yang lain. Nah, ini kafarohnya adalah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Enggak boleh ada yang longgar, kecuali ada halangan misalnya. Mungkin sakit ya. Sakit kan ada halangan namanya, udzur syar'i. Fa illam yastati' siyama syahraini mutatabi'in, maka jika dia tidak mampu menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut, bi allam yaktir 'ala dzalika li udzri syar'i, di mana dia tidak mampu itu karena udzur syar'i. Fa 'alaihi ayyud'ima 60 miskina. Kalau ada udzur kemudian dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib bagi dia untuk memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin nisfu sha', untuk setiap orang miskin itu setengah sha' dari makanan. Al-ma'kulu fil balad, yang dimakan di negeri tersebut. Setengah sok kalau ukuran yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Al-Lajnah Da'imah, setengah sok itu ya berarti 1,5 kilo. Karena 1 sok itu 3 kilo. Satu sok itu 3 kilo menurut yakni fatwa daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Al-Lajnah Da'imah, menetapkan bahwa 1 sok menurut sok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut ukuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 3 kilo. Sebagian ada yang menetapkan 2,5 kilo. Berarti kalau setengah soknya berarti 1,25 kilo. Sebagian ada yang menghitung 1 sok itu adalah 2,04. Nah, sebagian ada yang menyatakan 2,75. Nah, mana yang kita mau jadikan landasan di situ? Maka dibolehkan untuk seseorang mengambil dari pendapat pendapat tersebut. Nah, kalau dia mengambil pendapat yang menyatakan 1 sok itu 3 kilo, berarti setengah soknya itu adalah 1,5 kilo. Berarti dia harus mengeluarkan 1,5 kilo kali 60 orang miskin. Nah, di situ dibagikan, 1 orang miskin dikasih 1,5 kilo, 1 orang miskin dikasih 1,5 kilo. Beras tentunya, karena makanan yang dimakan oleh warga atau masyarakat di Indonesia ini adalah makan beras. Nah, sehingga bagi mereka mendapatkan yakni 1,5 kilo. Ini adalah apa? Kafarah bagi orang yang melakukan jima di siang bulan Ramadan. Dan itulah pembatal puasa. Dan ini yang sepakat oleh para ulama. Kemudian pembatal puasa atau perusak puasa yang lainnya adalah inzalul mani, keluarnya mani. Bisa babi takbilin aw lamasin aw istimna'i aw tikrarin nadhari. Tikrari nadhrin. Fa in hasala shay'un min dzalika fasada shaumuhu. Keluarnya mani. Kenapa keluar mani? Dengan sebab takbil misalnya, dengan sebab mencium istrinya misalnya, karena syahwatnya lagi tinggi dia mencium istrinya, kemudian keluar maninya, maka rusak puasanya. Walaupun mencium istri di bulan Ramadan itu bukan perkara yang dilarang. Ketika mungkin seseorang mau berangkat kerja, biasa dia yakni mencium istrinya ketika mau pergi, bukan perkara yang membatalkan puasa. Tapi kalau kemudian sampai keluar maninya, maka itu membatalkan puasa, rusak. Atau dengan sebab menyentuh istrinya, awistimna, atau dengan sebab onani, melakukan onani karena tidak tahan syahwatnya ketika itu dia melakukan onani, maka puasanya rusak. Autikrori nadar, atau dia yakni sering melihat melihat sesuatu yang membuat nafsu itu bergejolak. Fa idza hasala syai'un min dzalik fasada shaumuhu. Kalau kemudian keluar mani karena itu, maka puasanya rusak. Wa 'alaihil qadha'u faqad biduni kafarah. Maka bagi orang yang keluar mani dengan sebab-sebab itu tadi, maka dia hanya mengkodok puasa di hari yang lain, tidak ada kafaroh. Dia hanya mengkodok puasa di hari yang lain. Li'annal kafarota takhtassu bil jima, karena kafaroh itu khusus bagi orang yang mengumpuli istrinya. Bagi yang mengumpuli istrinya, maka itu ada kafaroh. Kalau hanya tadi keluar mani dengan menyentuh atau mencium atau dengan onani, maka dia tidak terkena kafarah. Kemudian masalah yang lain terkait dengan ini adalah wanna'imu idah talama fa'anjala fala syai'a alaihi. Kalau keluar mani karena tidur, mimpi dia mungkin ketika dia berpuasa, dia tidur di siang hari, kemudian dia bermimpi atau tiba-tiba dia yakni mengeluarkan air mani dalam tidurnya tadi, fala syai'a alaih, maka tidak ada sesuatu atasnya, yakni tidak mengkodok, dan dia tetap yakni puasanya benar. Tetap puasanya sahih, dia teruskan sampai yakni berbuka puasa. Ketika siang mungkin dia ketiduran, kecapean, tiba-tiba bangun ternyata sudah basah, keluar air mani, kan terkadang demikian. Entah karena mimpi atau karena kecapean sehingga keluar air mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Demikian li'anna dzalika waqa'a biduni ikhtiyarihi. Karena itu terjadi bukan karena keinginannya, bukan karena pilihannya dia untuk mengeluarkan mani tersebut. Itu keluar yakni dengan yakni qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala, atau dengan sebab mimpi, atau dengan sebab karena kelelahan, capek, dan sebagainya. Lakin yajib alaihi al-iktisalu minal janabah, akan tetapi wajib bagi dia untuk mandi janabah. Karena keluar mani, maka dia harus mandi ketika itu. Misalnya siang hari, maka dia harus mandi segera dan tetap meneruskan puasanya. Puasanya tidak batal. Hanya wajib dia mandi. Ketika dia mau menjalankan sholat atau melakukan sesuatu yang dibutuhkan wudhu, maka dia harus mandi terlebih dahulu. Ini yakni perusak puasa yang kedua, yakni inzalul mani. keluarnya air mani dengan sebab-sebab tadi. Akan tetapi ketika keluar karena ihtilam, karena bermimpi, maka itu tidak membatalkan puasa. Dia tidak wajib mengkondok dan tidak ada kafaroh. Yang wajib bagi dia hanya mandi dari janabah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang lainnya yang merusak puasa seseorang adalah al-aklu awisyarobu muta'amidan. Seseorang makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswati minal fajr. Tsumma atimmu siyama ilal lain. Makan dan minumlah hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, yakni maksudnya masuk waktu fajar. Ketika sudah masuk waktu fajar, maka sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari, yakni sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Jadi menyempurnakan puasa itu dari terbitnya fajar yang kedua hingga sampai terbenamnya matahari, sudah tidak boleh makan dan minum. Nah, ketika dia makan dan minum di waktu itu dengan sengaja, maka puasanya rusak. Puasanya batal. Puasanya batal. Akan tetapi kalau kemudian seseorang lupa, dia lupa kemudian dia makan, atau kemudian dia minum. Mungkin terkadang ini terjadi ketika di awal-awal puasa ya, karena biasanya makan minum. Karena biasanya makan minum setiap harinya, bahkan berapa? 11 bulan kan gitu ya. 11 bulan kita biasa makan minum. Di awal puasa, kita sedang berpuasa, kita sampai lupa. Mungkin karena kesibukan pekerjaan atau bagaimana, sehingga dia lupa minum, makan dengan tanpa sadar bahwa dia sedang berpuasa. Ini berarti makan atau minum karena lupa. Amma man akala wa syariba nasiyan fa inna dzalika la yu'athiru 'ala siyamihi. Kalau seseorang ketika berpuasa dia makan dan minum karena lupa, maka yang demikian itu tidak mempengaruhi puasanya. Puasanya tidak batal. Yang batal tadi makan dan minum dengan sengaja. Sengaja dia makan dan minum dalam keadaan dia tahu dia sedang berpuasa. Kalau dia tidak tahu, berarti kan dia berarti lupa kalau tidak tahu kan. Kalau dia tahu dia sedang berpuasa, maka tidak batal. Dia tidak tahu kalau dia sedang berpuasa. Nah ini dia lupa. Dia makan dan minum karena lupa. Maka itu tidak mempengaruhi ibadah puasanya. Di mana disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man akala aw syariba nasiyan fal yutimma shaumuhu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan atau minum karena lupa, fal yutimma shaumuhu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan makan kepada dia dan Allah lah yang memberikan minum kepada dia. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu terhadap hamba-hambanya. Maka sempurnakanlah puasanya karena Allah yang memberikan makan pada dia dan yang memberikan minum pada dia. Ketika seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa. Jadi puasanya tetap diteruskan. dan dia tidak ada yakni kewajiban mengkodok karena puasanya tidak berpengaruh dengan makan dan minum yang dilakukan karena lupa. Kalau karena sengaja, maka jelas itu adalah batal puasanya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang lain di antara perkara yang membatalkan puasa seseorang adalah isolul ma' wa nahwihi ilal jawfi antorikil anfi, yakni masuknya air melalui masuknya air ke perut melalui jalan hidung, melalui jalan hidung. Wa huwa ma yusamma bisu'ud, yang dinamakan dengan as-su'ud, yakni air itu masuk ke dalam perut kita melalui hidung. Atau wa akhdul mughaddi an tariqil warid, atau yakni masuknya makanan dari jalan apa itu, jalan yakni jarum itu ya, atau infus ya. Nah, itu termasuk daripada yang membatalkan puasa. Wahatnu dam fisso'imi, apa ini haknu dam, itu seperti ini apa, mendonorkan darah pada orang yang berpuasa. Donor darah pada orang yang berpuasa itu adalah haknu dam, itu seperti halnya infus ya, memasukkan darah melalui infus tadi. Infus tadi kan biasanya untuk memasukkan darah lewat situ, atau makanan yang pengganti makanan daripada darah tersebut. Ya, transfusi darah. Nah, seperti itu. Nah, itu semuanya membatalkan puasanya, membatalkan puasa. Li'annahu taghdiyatan lahu, karena itu adalah makanan bagi dia. Transfusi darah tadi ya, benar transfusi darah. Wa min dzalika aidan haqqu shaim bil ibril maghdiyah au mughaddiyah. Begitu pula yakni suntikan tadi apa, suntikan jarum yang di situ mengandung makanan, yang biasa mengganti makanan itu, infus ya, infus itu yang biasa mengganti makanan yang lewat jarum tadi, maka itu juga yakni mengganti kedudukan sebagai makanan, dan itu adalah merusak puasa. Itu merusak puasa. Amal ibru ghairul mughaddiyah, adapun suntikan yang tidak yakni mengandung makanan, maka di sini dikatakan oleh Syekh, fayam bagi lisaimi aidon ayyatajannaba muhawatatan ala siami. Suntikan yang tidak mengandung makanan, misalnya seseorang sakit dan bagaimana kemudian disuntiknya, hendaknya dia menjauhinya dalam rangka untuk menjaga puasanya. Mungkin kalau dia mau suntik ya nanti nunggu sejenak lah ketika sudah yakni masuk buka puasa. Baru dia periksa ke dokter, kemudian perlu adanya suntikan, maka dia menunggu sampai tadi. Masih ada waktu yang longgar. Kalau misalnya yakni dia sakit butuh periksa dengan secepatnya, ya mungkin hanya minta yakni obat saja. Kalau sakit yang parah ya tentunya dia boleh membatalkan puasanya ya, kalau dia tidak mampu, karena yang sakit tadi ada rukhsah untuk membatalkan puasa. Jadi suntikan-suntikan yang tidak mengandung makanan itu tetap kita berusaha menjaga diri ketika kita berpuasa, dalam rangka untuk menjauhi keraguan apakah ini membatalkan puasa ataukah tidak. Sebagaimana yang Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Da ma yuribuka ila ma la yuribu." Tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Wa yuakhiruha ila lail. Dan mengakhirkannya sampai waktu malam itu lebih baik. Mengakhirkan sampai waktu malam untuk suntikan-suntikan selain itu adalah lebih baik, ya. Lebih baik. Jadi menunggu sampai yakni berbuka puasa itu lebih baik. Kemudian masalah yang lainnya, yang keempat adalah ikhrajud dam minal badan. Keluarnya darah dari badan seseorang. Bihijamah misalnya dengan cara dipekam. Aufasadin au sahbin sahbida minitabarrabi li isafin marid. Atau diambil darahnya untuk yakni donor darah. Diambil darahnya untuk donor darah. Untuk diberikan kepada orang yang sakit, fayuf tirubida liga kulli, maka itu bisa yakni membatalkan puasanya. Walaupun di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah tadi apa, bekam. Dikarenakan ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ihtas jama wa huwa mukrimun wahtas jama wa huwa sha'imun. Jadi riwayat yang disebutkan Imam Bukhari dan juga Imam At-Tirmidzi menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam dalam keadaan beliau muhrim, memakai pakaian ihram, melakukan ibadah haji. Rasulullah SAW juga pernah berbekam wa huwa sha'imun dalam keadaan beliau berpuasa. Menunjukkan hadis ini bahwa berbekam ketika berpuasa itu tidak yakni membatalkan puasa. Sebagian ulama berpendapat demikian. Kalau Syekh di sini, Syekh Saleh Fauzan Habibullah, beliau memasukkan pembahasan ini pada yakni perkara-perkara yang merusak ibadah puasa, membatalkan puasa. Berarti pendapat beliau, Syekh Saleh Fauzan Habibullah, berpendapat bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Ya, memang ada pendahulunya yang menyatakan demikian dari kalangan para imam. Ada mereka berpendapat demikian. Namun sebagian yang lainnya berpendapat tidak, yakni membatalkan puasa. Sebagaimana Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat, dan juga imam-imam yang lainnya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa berbekam tidak membatalkan puasa dikarenakan adanya riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW, sebagaimana riwayat yang kita sebutkan tadi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Ihtajama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa mukhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam keadaan beliau dalam keadaan berpakaian ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas di sini yakni ada ikhtilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian merujikan tentang tidak batalnya yakni dalam berbekam tersebut. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Kita sedikit yakni akhiri pembahasan ini dengan masih mengeluarkan darah, ya. Adapun kalau keluarnya darah itu adalah sedikit, ya, tidak mempengaruhi tubuh seseorang yang menjadikan dia lemas seperti tadi donor darah, itu kan mempengaruhi keadaan seseorang menjadi lemes, ya. Kalau tidak kemudian dikonsumsi dengan makanan-makanan yang seperti minum susu dan lain sebagainya, dia akan lemes seperti itu. Kalau darahnya yang keluar itu sedikit, yastakhriju litahlil, dikeluarkan darah itu dalam rangka untuk penelitian, misalnya untuk apa, melihat golongan darah apa, ya, diambil sedikit kan, untuk periksa golongan darahnya ini apa. Nah, itu kan untuk penelitian A atau B atau O atau AB, ya. Nah itu tidak mengapa kalau yang seperti itu. kalau sedikit. Fa'adha la yu'asiru al-syam, maka darah yang sedikit keluar itu tidak mengapa. Wa kadha khurujud dam bi ghairi ihtiyarihi bi ru'afin aw jurhin aw khal'isinnin. Begitu pula darah yang keluar tanpa keinginannya, seperti seseorang yang mimisan, mimisan keluar darah, tapi bukan karena keinginannya, atau karena luka, ada luka pada tubuhnya keluar darah, atau karena giginya tanggal keluar darah, ini bukan karena keinginannya. Fahadha la yu'athiru 'ala shiyam, maka darah-darah yang keluar tanpa ada keinginan tersebut itu tidak membatalkan puasa atau tidak mempengaruhi puasa seseorang. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa perkara terkait dengan masalah ini, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.